Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, kita memasuki pembahasan baru Kitabul Janaiz. Kitab yang membahas tentang permasalahan jenazah. Sebelum masuk hadis-hadis yang disebutkan pada Kitabul Janaiz ini, kita membaca mukaddimah dari Al-Imam Sa'di rahimahullah. Qala Kitabul Janaiz. Kata beliau, Kitabul Janaiz. Al-Janazah, atau juga bisa dikatakan Al-Jinazah, ismun lissariri idza kana alayhi mayyitun. Wa idza lam yakun alayhi mayyitun fa innahu yuqalu lahu sarirun. Al-janazah yang di fathah pada jimnya adalah istilah, nama yakni istilah untuk as-sarir, yakni ranjang, apabila di atasnya ada mayit. Ini jenazah. Wa idza lam yakun alayhi mayitun fa innahu yuqalu lahu sarir. Adapun jika tidak ada mayit di atasnya, maka dinamakan sarir. Yani tentunya ini khusus yang disiapkan untuk menempatkan jenazah, apa dalam bahasa kitanya keranda, ya. Baik. Adapun jika jimnya di kasrah, ya, al-jinazah, maka tidak lain yang dimaksud adalah mayit. Ya, yang dimaksud adalah mayit. Nah, baik jenazah yang maknanya mayit maupun jenazah yang maknanya keranda beserta dengan mayit yang ada di atasnya, baik, dijamakkan dengan janaiz. Ya, janaiz. Baik, dan jika kita melihat yang dilaksanakan atau dilakukan di semisal negeri Saudi, keranda yang dipikul itu kan tanpa penutup, ya. Berbeda dengan di kita sudah ditutup dengan kain. Baik. Al-Imam bin Utsaimin rahimahullah memberikan beberapa fawaid terkait dengan hikmah ketika diusung atau dipikul keranda itu tanpa penutup. Di antaranya mereka yang melihat akan lebih yakni terketuk untuk mengingat kematian. Termasuk kejadian yang pernah beliau lihat juga, ya, ada jenazah yang diusung begitu nampak yakni telapak kaki dari yang diusung ini tegak, masih tegak seperti itu. Sementara tanda di antara tanda kematian ya adalah yakni telah rebahnya ini karena persendian sudah lepas begitu. Sudah lemas sehingga ketika meninggal ya telapak kaki itu menurun begitu. Nah, ini tegak. Ya, makanya kemudian ketika rombongan ini ya mengusung ini kemudian dihentikan dan ternyata orang yang diusung itu istilahnya mati suri, ya belum meninggal, ya. Sampai kemudian sadar, ya. Terbangun, ya. Jadi bukan hidup lagi karena memang belum meninggal. Jadi ini termasuk di antara hikmah. Ala kulli hal dengan diusung tanpa tertutup ya, kain ya, keranda yang biasa kita saksikan, ini akan lebih mengingatkan kepada kematian. Kemudian وَذَكَرُوهُ فِي هَذَا الْمَوْدِ dan mereka para ulama ya, menyebutkan tentang permasalahan kitab janaiz ini fi hadzal mawdi' pada posisi ini yakni setelah pembahasan tentang kitabus shalah ya selesai dari kitabus shalah ya kemudian sebelum masuk zakat ya dimasukkan tentang pembahasan janaiz. لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة. Dikarenakan perkara yang paling penting terkait dengan yang dilakukan terhadap si mayit dari kewajiban yang hidup adalah permasalahan shalah, yakni menyolatinya. Oleh karena itu diletakkan setelah kitabus shalah. Wa illa jika tidak falahu ta'allukun fil wasaya wal fara'idi. Jika tidak, maka sungguhnya permasalahan kitabul janaiz ini memiliki keterkaitan dalam permasalahan wasiat-wasiat dari orang yang meninggal tadi yang harus ditunaikan ya, oleh yang menerima wasiat. Demikian juga tentang fara'id. Ini perkara warisan yang segera ditunaikan, diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Ini tentunya setelah penyelesaian terkait dengan utang dan wasiat-wasiat si mayit. Jadi ini sisi alasannya kenapa kok kitabul janaiz diletakkan setelah kitabus shalah. Dikarenakan perkara paling penting berkaitan dengan mayit, jadi mayit muslim adalah kewajiban untuk menyolatinya. Wa yadhkuruna fi hadzal kitabi ahwalal maridi wat tibbi wa taghsilil mayit atau wa taghsilal mayit wa takfinahu was salatu alayhi wadafnahu wa ziyaratul kubur. Mereka para ulama dalam pembahasan kitabul janaiz mereka menyebutkan tentang ahwalul marid yakni keadaan keadaan orang yang sakit. Oleh karena jika kita perhatikan misalnya kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, sebelum beliau membahas hal-hal yang terkait dengan kewajiban terhadap si mayit, disebutkan juga oleh beliau apa yang harus dilakukan terhadap seorang yang sakit yang telah nampak tanda-tanda kematiannya. Demikian juga terkait dengan tib, yakni pengobatan. Demikian juga disebutkan dalam kitab al-janaiz ini tentang permasalahan memandikan mayit, mengafaninya, demikian pula menyolatinya, menguburkannya, dan juga masuk dalam pembahasan ini terkait dengan ziaratul kubur, ziarah kubur, apa-apa yang disyariatkan, demikian juga apa-apa yang dilarang, ketika ziarah kubur. Ini masuk dalam kitabul janaiz. Kata beliau selanjutnya, wa amma ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fahiya fardu kifayatin. Adapun terkait dengan memandikannya, mengafaninya, menyolatinya, dan menguburkannya, maka perkara-perkara ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Kata beliau, in qama bihi man yakfi saqata 'anil baqi. Jika telah ada sejumlah orang yang mencukupi yang menjalankannya, maka gugur kewajiban ini atas yang lainnya. Wa illa, jika tidak, yakni tidak terlaksana, athima man 'alima minan nasi bihalihi wa qadira 'ala dzalik. Maka berdosa bagi siapa saja di kalangan manusia yang mengerti tentang keadaannya ini, keadaan si mayit, mengetahui, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi yang berdosa, seorang yang mengetahui, dan mampu untuk melakukannya, namun dia tidak melakukannya sehingga tidak ada yang menjalankan apa yang menjadi kewajiban ini. Wa hakadha furudul kifayah. Nah, demikian pula dengan kewajiban-kewajiban kifayah yang lainnya. Jadi maknanya demikian, kewajiban yang sifatnya kifayah atau fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang apabila sebagian dalam jumlah yang mencukupi untuk terlaksananya kewajiban tersebut telah menjalankannya, maka gugur atas yang lainnya. Jika tidak, yakni tidak ada yang melaksanakannya, maka yang mengetahuinya dan mampu untuk melaksanakannya namun tidak melakukannya, dia yang berdosa. Wa ibaratu ba'dihim fi fardil kifayah. Dan ungkapan sebagian ulama dalam mengistilahkan fardu kifayah, in qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Wa illa, Athiman nasu kulluhum. Ungkapan sebagian ulama dalam mendefinisikan fardu kifayah dengan menyatakan jika ada yang menjalankan kewajiban ini dalam jumlah yang mencukupi sehingga terlaksana kewajiban tersebut, maka gugur atas yang lainnya. Jika tidak, maka seluruh manusia berdosa. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, fiha, pada ibarah ini, pada ungkapan ini, nazar, ya, perlu untuk ditinjau. Artinya ada sisi kelemahan dalam definisi ini. Kenapa? Kata beliau, li'anna al-ithma khasun biman alima wa qadira ala dhalik. Dikarenakan, ya, dosa atas tidak terlaksananya kewajiban ini adalah khusus bagi seorang yang mengetahui dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, itu yang berdosa. Adapun yang tidak tahu atau tahu tapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala ya tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tayyib, ini ta'rif, at-ta'rif ad-daqiq, yakni definisi yang lembut, cermat, yang diberikan oleh Imam Sa'di rahimahullah tentang apa itu fardu kifayah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa hadza min ikramillahi li 'abdihi al-mu'min. Wa hal yang demikian, yakni kewajiban yang setelah disebutkan, baik dari sisi yakni memandikan, kemudian mengafani, menyolati maupun menguburkannya, ada termasuk di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang mukmin. Jadi ini termasuk di antara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang beriman, ya, ketika telah lepas dari kehidupan dunia ini. Ya, orang yang beriman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia maupun setelah kehidupan dunia ini. Fa innahu awwalan yunadhafu badanuhu nadhafatan tammatan. Karena sungguhnya terkait dengan mayit mukmin, awal dari kewajiban yang harus dilakukan terhadapnya adalah dibersihkan badannya dengan cara pembersihan yang tamah, yang sempurna. Jadi dengan dimandikan. Ini tentunya ketika tidak ada perkara-perkara yang menghalangi dari kewajiban ini. Yani dimandikan secara sempurna. Baik. Kemudian summa yutayyabu. Kemudian setelah itu diberikan tib, wangin, ya, pada badannya. Ya, termasuk pada bagian dari anggota-anggota wudunya sebagaimana yang dinaskan oleh para ulama, diberikan wangian, ya, atau dengan istilah yang khusus apa, Abu Umar, wangian untuk mayit apa namanya, Apa Abu Umar? Kita lewat pembahasan akhwal janais. Apa Ismail pernah lewat? Hanut, ahsan. Jadi tiyib, wewangian yang dikhususkan untuk mayit ini disilakan dengan hanut. Enggak ada yang memakai hanut ya. Kemudian summa yulbasu aswaban jududan lam ya'sillaha atau lam yu'sallah fiha. Kemudian dipakaikan kepada si mayit tersebut aswaban jududan, saub, jadi pakaian yang baru. Istilah saub ini digunakan untuk pakaian atau kain, lembaran-lembaran yang baru, yang dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada pakaian tadi. Tayyib. Dan disunnahkan ya 3 lembar ya yang menutupi mayit tersebut. Ya, masing-masing lembaran menutupi si mayit tersebut. Sangat disayangkan lembaran-lembaran kain yang beredar di pasaran. Tayyib, dari sisi lebarnya ini kurang mencukupi ya untuk bisa menutupi tubuh mayit. Ya, sehingga akhirnya sebagian menempuh cara dengan apa istilahnya overlap. Ya. Overlap di sebagiannya di tengah, kemudian yang lainnya di tepi-tepi. Ya. Jadi sunnahnya 3 lembar yang menutupi mayit tersebut. Adapun jika adanya hanya 1 lembar, maka yang demikian juga sah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan bahwa ya kalaulah bukan karena sunnah, yakni 3 lembar, sungguh orang yang hidup itu lebih butuh kepada pakaian dibandingkan yang meninggal. Ya, namun karena inilah yang datang dari as-sunnah, maka mayit ya dikafani dengan 3 lembar kain kafan. Thumma yusalla alaih. Kemudian setelah itu, ya setelah dikafani, kemudian mayit disolati. Kata beliau selanjutnya, wal hikmatu fis salati alaihi. Dan hikmah dalam syariat menyolati jenazah, annaha syafa'atun lahu. Bahasanya salat jenazah ini merupakan syafa'at untuk si mayit. Syafa'at di mana doa. Ya, mendoakan untuk si mayit. Li'annahu ahwaju ma kana fi hadhil hal. Karena sungguhnya ya seorang mayit pada kondisi ini, kondisi yang betul-betul sangat butuh akan adanya doa ya dari mereka yang masih hidup untuk kebaikannya. Baik. Dan ini sekali lagi perkara yang wajib ya. Dan hukumnya sekali lagi wajib kifayah sebagaimana perkara yang lainnya dari 4 kewajiban yang terkait dengan si mayit yang sudah disebutkan, memandikannya, mengafaninya, menyolati dan menguburkannya. Hal yang menunjukkan bahwa menyolati hukumnya adalah fardu kifayah disebutkanlah Imam Malik rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muwatta, demikian juga dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibn Majah. Dari hadis Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa pada peristiwa Khaybar didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jenazah seorang ya, yang ikut dalam perang Khaybar tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Shallu ala sahibikum." Salatlah kalian yakni untuk sahabat kalian ini. Jadi Nabi hanya menyuruh ya, hanya menyuruh para sahabatnya. Ketika mendengar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, namun Nabi tidak ikut menyalati, sebagian sahabat terheran. Ada apa sampai Nabi tidak mau menyalati ya, orang tadi? Kemudian mereka bertanya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sesungguhnya teman kalian ini telah melakukan gulul fi sabilillah, yakni mengambil sebagian harta pampasan perang ya, sebelum dilakukan pembagian oleh imam, oleh pimpinan. Ini namanya gulul. Dan ini termasuk di antara perbuatan dosa besar ya. Termasuk di dalamnya terdapat ancaman azab kubur bagi pelakunya. Demikian juga pada yaumul kiamah, mereka yang melakukan gulul, Allah Subhanahu wa taala akan yakni tampakkan ya, perbuatan yang tercela tersebut. Sehingga dipetik dari sini menunjukkan ketika Nabi tidak ikut menyolati, bahwa menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Juga dipetik pelajaran dari sini bahwa hal yang demikian ini sebagai jazir, sebagai peringatan ya terhadap mereka, orang-orang yang berbuat dosa besar, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyalati seorang yang dia masih menanggung utang. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani pada kitabul Janais beliau ya, bahwa ya, termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, mereka orang-orang yang menjadi tokoh dalam masyarakatnya ya, memberikan pelajaran terhadap mereka para pelaku dosa besar ya, dengan tidak ikut menyolatinya. Sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lainnya untuk kemudian taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, wa a'dhamu arkanis salati 'alaihi huwa ad-du'a'u lil mayyit. Dan paling besarnya dari rukun-rukun salat jenazah adalah mendoakan mayit, mendoakan kebaikan untuk mayit. Fa inna arkanaha, karena sungguhnya rukun-rukun salat jenazah, kata beliau, at-takbiratul arba, 4 kali takbir. Ya. Kemudian wa qiraatul fatihati, berikutnya adalah membaca surat al-fatihah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya adalah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa afdalu anwa'iha kama fit tasyahudi, dan yang paling utama dari jenis-jenis salawat adalah sebagaimana yang dibaca pada tasyahud. Ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian waddu'a ulil mayyit. Berikutnya termasuk dari rukun salat jenazah adalah mendoakan si mayyit. Wattaslimu. Dan selanjutnya yang dari rukun salat jenazah adalah membaca salam. Kata beliau selanjutnya, wahal yustahabu alistiftahu amla. Apakah pada salat jenazah ini disunnahkan untuk membaca doa istiftah atau tidak? Kila, dikatakan, jadi menurut pendapat sebagian ulama, la yustahabu, bahasanya tidak disunnahkan. Kenapa demikian? Alasan ulama yang berpendapat ini bahwa tidak disunnahkan, li anna mabna salatil janazati ala takhfifi, dikarenakan bangunan atau bentuk salat jenazah ini adalah at-takhfif, yakni diringankan. Ya. Oleh karena itu kata beliau, wa li hadha khalafat ghairaha min as-salawati fi asya'a katsirah. Oleh karenanya, salat jenazah ini menyelisihi yang lainnya, ya, dari sekian banyak salat pada asya'a katsirah, sekian banyak perkara. Minha, di antaranya, adamur ruku'i wasujudi wa ghairiha. Di antaranya, ya, dalam salat jenazah tidak ada ruku', ya, tidak ada sujud. Demikian pula yang lainnya, tidak ada duduk tasyahud, demikian juga bacaan tasyahud, tidak ada duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian wa minat takhfifi fiha, dan termasuk di antara yakni keringanan dalam salat jenazah ini, annahu la yuzadu fiha ala qiraatil Fatihah. Bahasanya pada salat jenazah ini, ya, pada bacaan, ya, setelah Al-Fatihah tidak ada tambahan surat yang lainnya. Ya, terkait dengan ini, disebutkan pada Ahkamul Janaiz oleh Al-Imam Al-Albani, atsar dari Ibn Abbas, yang beliau pernah menyolati salat jenazah dengan dijaharkan. Ya. Kemudian pada setelah surat Al-Fatihah, ya, beliau membaca satu surat yang lain. Ya. Kemudian setelah selesai dari salat itu, salah seorang bertanya kepada Ibn Abbas. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku menjaharkan salatku untuk diketahui apa yang sunnah, yakni dilakukan dalam salat jenazah. Ya, yakni asar dari Ibn Abbas sahih. Oleh karena itu, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, yakni dari sisi ini tidak mengapa jika seorang menambahkan dengan surat yang lain setelah Al-Fatihah. Alasan yang lain dari pendapat yang pertama ini, bahasanya tidak datang, ya, dari sunnah, ya, keterangan yang menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memulai setelah takbir takbiratul ihram, ya, dengan doa istiftah. Dan ini yang dipilih dari kalangan para ulama mutaakhirin, ya, semisal oleh Al-Imam Ibn Baz, meskipun beliau mengatakan jika dibaca tidak mengapa, namun afdal ya tidak dibaca. Demikian juga ya yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Utsaimin dan dari kalangan yang masih hidup, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Kemudian waqila, dan dikatakan pula atau sebelumnya, pendapat di atas adalah pendapat jumhur, ya pendapat mayoritas ulama. Kemudian waqila yustahabbu, ada juga yang mengatakan dari kalangan para ulama bahasanya doa istiftah disunnahkan. Li'annahu lam yarid an-nahyu anhu, dikarenakan tidak datang larangan darinya. Baik, tidak datang larangan darinya. Jadi ini alasannya, tidak datang larangan. Wa li'annaha ka ghairiha minas salawati illa fima warada khasan biha, dikarenakan salat ini ya sebagaimana salat-salat yang lainnya kecuali pada perkara yang datang secara khusus dalam salat jenazah ini. Ya, sebagai contoh misalnya dalam salat ini tidak ada keterangan bahwa Nabi melakukan ruku ataupun sujud ataupun gerakan yang lainnya selain berdiri. Wala'alla hadza ashah, barangkali ini yang lebih sahih. Ini pandangan beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya, namun jika kita perhatikan ya bahwa ya pendapat yang pertama insyaallah dalam hal ini lebih kuat karena ibadah ya dibangun di atas perintah ya bukan di atas ya selama belum ada larangan, tidak demikian. Jika ada atsar ya dari as-salaf yakni para sahabat ya, tentu karena perkara ibadah ini bukan sesuatu ya yang sifatnya ijtihadiyah, namun perkara yang kembali kepada apa yang datang dari nas, maka tidak mungkin mereka para sahabat melakukan itu di atas ijtihad kecuali dengan apa yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini wallahu taala a'lam. Baik, untuk sementara kita cukupkan. Wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.